Jika kau ingin membenciku, tak mengapa. Jika kau ingin mendengarku, tak mengapa. Ku telah coba semua ku terima. Tak segalanya indah, tak segalanya cerah, tak segalanya mudah, tak segalanya. Jika kau ingin membenciku, tak mengapa.